Iman Nur Mansyah. Kau daging bang oleh, rasanya anjing banget. Lain bahan lain goblok. Jadi lo makan tomat goblok. Goblok. Seperti anda menjadi Iron Man, rasanya anjing banget. Belilah oleh daging bang oleh. Tidak karena lamun cengadahan daging bang oleh. Karena segau jengadi. Lain bahan lain goblok. Daging mengoleh, rasanya seperti anda menjadi Iron Man. Belilah oleh daging mengoleh, ideal karena lamun cengadahan daging mengoleh. Mana yang kau jeng aing, lain bahan aing goblok. Ika rio makan tomat, goblok mencengah dia. Kau daging mengoleh, rasanya anjing. Belilah oleh daging mengoleh, ideal karena lamun cengadahan daging mengoleh. Mana yang kau jeng aing, lain bahan aing goblok. Iman Nur Mansyah Lima. Lain bahan aing goblok. Ika rio makan tomat goblok.